memperbanyak sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Maka apa yang terjadi apabila Allah Subhanahu wa taala mencintainya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga matanya, tangannya, kakinya, dan juga yaitu telinganya. Tidak kemudian keempat anggota badan tersebut dia gunakan untuk perkara-perkara yang haram, dia menjadi perkara-perkara yang haram, dan justru kemudian Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya kecintaan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keempat anggota badan tersebut. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah wali Allah. Kemudian yang selanjutnya yang juga belum kita bahas, walaupun sudah kita baca bagian dari ayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Wa in sa'alani aqaytuhu," dan apabila dia meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Yaitu dia menjadi seorang yang mustajab doanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya sebab untuk diterimanya doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyempurnakan yang wajib dan juga kemudian menambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ini yaitu sebab-sebab diterimanya dan dikabulkannya doa seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hal ini. Yang terakhir juga kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah. Misalnya, atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan saleh yang paling ikhlas yang pernah dia lakukan ketika hidupnya, supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan menyebutkan amalan saleh tersebut. Ini tawassul yang syar'i. Dan juga di antaranya yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang mustajab. Dan ditambahkan kepadanya apa yang disebutkan sekarang, yaitu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi seorang yang mustajab doanya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya. Sehingga tidak perlu untuk menjadi seorang yang mustajab doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ingin menjadi seorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bertakarub dulu kepada Allah, mendekat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu apabila meminta kepada orang lain, kalau orang lain itu bukan orang yang tidak tahu, bagaimana bisa memberi? Ini di antara manusia. Namun apabila orang tersebut sudah dekat, memang sudah akrab, maka mudah bagi seorang itu memberi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang lebih mulia, tentu saja. Kita hanya memberikan pendekatan pemahaman. Allah Subhanahu wa taala akan mengenali dari hamba-hambanya. Itu orang-orang yang berusaha untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki posisi di sisi Allah, menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini akan kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk menyempurnakan dan bermujahadah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW bersabda mengenai keutamaan dari wali Allah Subhanahu wa taala tersebut yang menyebutkan firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala secara langsung yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la in ista'adani la tu'ayyibannahu. Dan apabila dia beristi'adah kepadaku, itu kepada Allah, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Jika dia khawatir bahwasanya dirinya akan tertimpa musibah tertentu, jika dia khawatir bahwasanya dia akan diganggu oleh orang-orang yang membencinya, maka dia beristi'adah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindunginya. Atau ketika dia dalam satu perjalanan dalam keadaan khawatir bahwasanya dirinya akan ditimpa sesuatu yang tidak diharapkan, dirampok, atau kemudian terjadi musibah berupa kecelakaan dan lain sebagainya, dia beristi'adzah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya, atau kemudian dari gangguan syaitan, dari gangguan jin yang mengganggu, dari kalangan jin-jin yang kafir maksudnya mengganggu manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Demikian pula berlindung dari gangguan hewan-hewan buas, dari gangguan ular, dari gangguan hewan-hewan yang mungkin mengganggu kita, dari kencing dan lain sebagainya. Maka seorang wali Allah Subhanahu wa taala apabila minta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejelekan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Pasti akan melindunginya. Maka di sini kita melihat bahwasanya keutamaan wali Allah Subhanahu wa taala dalam dua kalimat yang disebutkan dalam Rasulullah SAW ini mengandung dua sisi, yaitu dia akan mendapatkan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan kebaikan, dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara kejelekan yang dia berlindung dari, selamat dari kejelekan dan mendapatkan banyak kebaikan dengan permohonannya dan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga dilindungi dari perkara-perkara yang bermudarat. Maka ini kepada pendiri wali-wali Allah rahimahumullah, saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah ini sekedar untuk kemudian mengingat kembali apa yang dikandung oleh hadis ini, bahwasanya di dalam hadis ini terkandung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkat yang namanya kewalian. Itu orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, walaupun ini kewalian dari sisi khusus, dari sudut yang khusus. Kalau saja kita melihat kepada kewalian jenis yang lain, yang ada kewalian yang jenis yang umum, kewalian yang kemudian didapatkan oleh seluruh manusia, bahkan seluruh binatang, dan juga bahkan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam semesta ini, yaitu apa? Kewalian berupa kepengurusan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengurusi seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa'a ahadukum al-maut tawaffat rusulana wa hum la yaftahun thumma ruddu ila Allahi mawlahum al-haq. Surat Al-An'am ayat 61 dan 62. Sampai apabila datang kepada salah seorang dari kalian kematian, maka rasul-rasul kami, utusan-utusan kami, yaitu malaikat maut berserta malaikat-malaikat yang bersama dengan malaikat kematian tadi akan mewafatkannya, mengambil, mencabut rohnya. Wa hum la yufarriqun, dan mereka tidak akan mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pasti akan mengerjakannya, mencabut nyawa hamba yang sudah ditentukan ajalnya tersebut. Thumma ruddu ila Allahi mawlahum al-haq, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, maulah mereka, itu manusia kan, maulah dari seluruh manusia secara keseluruhan. Itu zat yang mengatur dan mengurus hamba-hambanya secara keseluruhan. Tidak ada satu pun yang kemudian luput dari kewalian di sini, kewalian di umum. Ya. Itu kan mendapatkan rezeki, makan, minum. Ini apa? Kewalian di umum, semua diadakan. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulahum al-haq. Maulah mereka yang hak yang benar. Ini jenis yang umum. Ada pun yang dibahas dalam hadis ini, yaitu jenis kewalian yang khusus. Dan di antara ayat yang kemudian juga membahas mengenai jenis kewalian yang khusus, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-257, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ila nur. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Jadi saya bagi orang-orang yang beriman saja. Yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kesesatan, kekufuran, kesyirikan menuju ke cahaya Islam, tauhid, sunnah. Maka inilah bentuk wali Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, memberikan petunjuk untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Kembali ke diri masing-masing orang yang berkumpulan, jenis kewalian yang umum tidak perlu ada usaha apa-apa. Setiap orang pasti akan mendapatkannya. Semua orang pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang kemudian akan luput dari rezekinya, sudah pasti dia akan mendapatkannya. Baik itu kemudian melimpah rezeki tadi atau kemudian sedikit, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun jenis kewalian yang kedua, kewalian yang khusus, seorang yang kemudian diberikan hidayah dan taufik untuk beramal, dihindarkan dari kejelekan-kejelekan, diberikan petunjuk kepada perkara-perkara kebaikan dan ketaatan, tidaklah kemudian dapat hidayah kecuali dengan berusaha, dengan mujahadah. Dengan mujahadah, tidak bisa seorang sampai-sampai kemudian bisa menjadi wali Allah. Bagaimana caranya? Sederhana sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu dia menyempurnakan kewajiban dan kemudian memperbanyak perkara-perkara yang sunnah, memperbanyak perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak diwajibkan. Sederhana dan kedengarannya mudah, namun kemudian tidak mudah dijalankan kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita yang selama ini mungkin kita masih bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka hati kita sehingga Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang belum kita kerjakan tersebut. Kemudian di antara faedah dari hadis juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi wali-walinya, di mana Allah Subhanahu wa taala memusuhi siapapun yang memusuhi mereka, memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Tuhan hanya sekedar memusuhi mereka, memerangi mereka, mengumumkan peperangan atas orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah. Dan juga termasuk kaidah hadis sebagai ringkasan dari apa yang sudah kita sebutkan, bahwasanya amalan-amalan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan yang sunnah. Salat yang wajib lebih dicintai daripada salat yang sunnah. Sedekah yang wajib seperti zakat, ini lebih dikedepankan dan lebih dicintai daripada sedekah yang sunnah. Puasa yang wajib, puasa Ramadan, puasa juga masa misalnya, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada puasa sunnah. Demikian pula ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita mengambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kecintaan, mencintai hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencintai amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai amalan dan juga mencintai hamba yang melakukan amalan tersebut. Dan tingkatan kecintaan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda antara satu ibadah dan ibadah yang lain. Ada yang lebih dicintai sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan ada yang di bawah itu dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada ibadah tadi sini itu Allah wajibkan, tapi Allah sunnahkan, Allah Subhanahu wa taala yaitu khusus hamba-hamba untuk beribadah dan beribadah tadi. Demikian pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum mukminin secara keseluruhan. Namun di antara kaum mukminin ada wali-wali Allah, orang-orang yang diangkat derajatnya, yang kemudian lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada kaum mukminin yang lainnya. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya apabila seorang melakukan kewajiban kemudian juga menambah setelah melakukan kewajiban dan melakukan perkara-perkara yang mustahab juga, melakukan perkara-perkara yang disunnahkan juga, maka dia akan mendapatkan faedah bahwa dia akan dijaga dalam segala urusannya, dijaga dalam anggota-anggota badannya supaya tidak terjatuh kepada yang haram, dan itu dia akan melakukan perkara-perkara yang disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa badan misalnya. Dan sebagai penutup dari pembahasan hari ini, hubungan hadis ini dengan bab kita berpuasa dan sungguh-sungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya seseorang perlu betul-betul melawan dirinya untuk kemudian mau melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, untuk bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ibadah yang wajib, suatu yang kemudian memang harus kita lakukan, itu mudah, lebih mudah bagi kita untuk melakukannya. Bagi orang-orang yang beriman, ketika dia mengetahui ini wajib, maka hatinya akan menjadi yaitu gundah ketika dia tidak melakukan yang wajib tersebut. Pasti dia melakukannya, tapi dia akan bergegas untuk menunaikan kewajiban. Khususnya wajib, maka saya akan melakukannya. Jangan sampai kayak tertinggal, tapi soalnya beriman. Nah, tentang perkara yang mustahab ini lebih berat daripada perkara yang wajib. Harus dia menunjukkan jiwanya untuk memberi tahu melakukan perkara-perkara yang sunnah tadi. Kenapa? Karena tidak diwajibkan. Dia harus mengorbankan sesuatu yang sebetulnya ketika dia tidak korbankan, tentu dia sebetulnya tidak berdosa. Namun dia harus mengorbankan yang melakukan perkara yang mustahab tadi. Mengorbankan kesenangannya, mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, untuk perkara-perkara yang mustahab tadi. Maka ini berat daripada perkara yang wajib, daripada perkara yang wajib. Di sini butuh mujahadah. Inilah hubungannya dengan bab kita, bab mujahadah. Maksudnya seorang ketika hendak menjadi wali Allah, dia harus melakukan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab. Ada pun perkara-perkara yang wajib, insya Allah sesuatu yang mudah bagi orang-orang yang beriman, yang imannya jujur. Namun perkara yang mustahab ini yang harus dia jalankan juga untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang berat. Kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan dan dilapangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah tadi. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang kedua, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, "Al-Tani yang kedua, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik, salah seorang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل dalam perkataan yang diriwayatkan, ya, yang diriwayatkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya Azza wa Jalla, yaitu diriwayatkan dari Allah, berupa hadis qudsi. Qala Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dhira'an." Apabila seorang hamba bertaqarrub, itu mendekatkan diri kepada dengan satu shibr, satu jengkal. Taqarrabtu ilayhi dhira'an, maka aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Satu hasta. Satu hasta. Dari ujung tangan sampai situ. Ini satu hasta, satu dhira'. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an. Dan apabila hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan jarak satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya dengan jarak satu depa. Satu depa, satu yang diistilahkan di sini dengan ba'un, yaitu jarak antara ujung tangan kanan dan ujung tangan kiri ketika dihamparkan. Kita dibentangkan ke kanan dan ke kiri, itu satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan, dan apabila dia mendatangi aku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Harwalah yaitu berjalan cepat walaupun tidak sampai berlari, walaupun tidak sampai berlari. Qala rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini kita mengetahui bahwasanya seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Dan apabila amalan tersebut semakin besar nilainya, semakin besar pula balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik daripada apa yang dilakukan seorang hamba. Daripada apa yang dilakukan seorang hamba. Maka jangan seorang merasa berat ketika harus mengorbankan perkara-perkara yang dia cintai, perkara-perkara yang dia senangi, misalnya hartanya ataupun waktunya yang sebetulnya dia bisa lakukan, atau dia bisa melakukan perkara-perkara, perkara-perkara yang dia senangi, perkara-perkara yang menjadi hobinya, perkara-perkara yang mendatangkan kesenangan pada dirinya, dia korbankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sia-sia. Sekecil apa yang diamalkan oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan balasan yang lebih. Diantara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Asy-Syakur, Zat yang Maha Bersyukur, yaitu membalas amalan hamba yang kecil dengan balasan yang besar. Membalas amalan hamba yang kecil dengan balasan yang besar dan berlipat ganda. Maka saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kemudian kita menyanyiakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lapangnya, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, sehingga kita menyanyiakan waktu tadi, menyanyiakan waktu kita berlalu begitu saja percuma, tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita, tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita bermujahadah, manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas segala amalan soleh yang dilakukan seorang hamba dengan ikhlas, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, dan juga dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sesuatu yang harus kita bahas di sini dari hadis ini, ya. Bahwasanya kita tidak boleh memahami atau mentakwilkan apa yang disebutkan dalam hadis ini berupa perbuatan Allah Subhanahu wa Taala sekarang dan lain-lainnya. Di sini disebutkan bahwasanya apabila seorang hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan satu jengkal, yaitu penusannya dengan amaran dan nasihat, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mendekat. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala akan mendekat dengan satu hasta. Bagaimana mendekati Allah Subhanahu wa Taala ini tidak perlu kita pertanyakan. Yang jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekat kepada hambanya. Ya, tidak perlu kemudian ditanyakan bagaimana dan bagaimana. Ini adalah kaidah kita dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekat. Yang dipertanyakan bagaimana dan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Ketika sepertiga malam yang terakhir, dia akan bertanya bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Taala turunnya ke langit dunia. Ya. Kita imani, tidak perlu kita bayangkan, tidak perlu kita pertanyakan. Dan demikian pula dalam hal ini terdapat sifat Allah Subhanahu wa Taala yang perbuatan Allah, Allah berkata mendekat kepada hambanya. Ya. Kita percaya, kita imani, tidak perlu kemudian kita bertanya-tanya dan membayangkan bagaimana hakikatnya. Ya. Bagaimana hakikatnya. Kemudian juga dalam hal ini Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala akan mendatangi hambanya dengan berkeinginan cepat. Bagaimana kemudian dengan Allah Subhanahu wa Taala pun tidak perlu kita pertanyakan. Iman saja. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala iman saja. Ketika kita mengatakan bahwasanya benarnya begini dan begitu, bisa jadi kita berjalan kepada perbuatan berdusta atas zat Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat. Kita tidak pernah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Taala melakukan hal tersebut kepada hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala mendekat dan bagaimana Allah Subhanahu wa Taala yaitu melakukan harwalah ini jalan cepat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala melakukannya kita tidak pernah melihatnya. Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan, ya. Okay. Iman saja segala apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Ats-tsalits yang ketiga, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matan mawdudun fiihima kathirun minan nas." Ada dua kenikmatan yang banyak dari manusia itu tertipu dengan kenikmatan tadi. As-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu luang. Qala rawahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, dari hal ini kita mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Beliau ingin mengingatkan kita, ya, bahwasanya di situ ada dua kenikmatan. Yang apabila kita lihat keadaan banyak dari manusia, mereka tidak merasakan sebagai suatu kenikmatan yang harus dijaga, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Dua kenikmatan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya banyak dari manusia yang makbul, tertipu dengan apa makbul. Ini adalah suatu istilah yang dipinjam oleh Rasulullah SAW, digunakan oleh Rasulullah SAW dari istilah perdagangan sebetulnya. Apa itu makbul? Makbul itu yaitu seorang yang mengalami ghabat. Ghabat adalah ada dua perkara atau dua sisi. Bisa jadi seorang membeli suatu barang yang seharusnya harganya sekian dibeli dengan harga yang lebih. Tertipu dengan kalimat manis yang dilontarkan oleh penjual. Ya. Penjualnya pintar, penjualnya ini barang bagus. Ini barang yang begini dan begitu. Ya. Harganya sekian, ini sudah cocok sudah. Tidak perlu ditawar lagi, itu pas. Ya. Akhirnya dia mempercayai kemungkinannya. Atau yang kedua, dia menjual suatu barang ya, di bawah harga pasaran, jauh di bawah harga pasaran. Ya. Ini juga dia tertimpa hobi, tertipu. Ya. Maka jangan sampai kita tidak menghargai dua kenikmatan tersebut sebagaimana keadaan banyak manusia. Dua kenikmatan tadi adalah dua kenikmatan yang betul-betul berharga. Jangan sampai kesehatan dan waktu luang yang kita miliki terbuang sia-sia begitu saja dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang bagaimana seorang bisa selamat daripada al-ghabat ketika berjual diri? Dia harus tahu harga pasar, ya kan? Dia harus mengetahui dan bertanya kepada orang yang mengetahui harga pasar berapa. Harus ada seorang yang menasihatinya untuk kemudian mengingatkan harga pasarnya segini. Maka di sini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, maksudnya harga kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang bagi seorang mukmin adalah sangat besar. Ya. Yang apabila dia tertipu, kemudian meluangkan dan menjual waktu luangnya dan juga kesehatannya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dia tidak akan tahu bahwa dia tertipu, kecuali nanti pada hari kiamat. Dia akan tahu bahwasanya saya telah merugi dalam kerugian yang besar. Dia akan berkata, ya Allah itu minta bantu hayati. Wahai seandainya aku kemudian mempersembahkan amalan-amalan untuk kehidupanku. Kehidupanku apa? Kehidupan yang ada. Dengan dua kenikmatan tadi, kesehatan dan waktu luang. Dan juga banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa ruginya seorang yang telah hadir ajalnya, kemudian dia menyadari bahwasanya sedikit amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan 100, hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan bima taraktu. Sampai ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, maka dia mengatakan Robin Jones, wahai Rabbi kembalikan aku. Lali amal soleh hati mata waktu. Mudah-mudahan aku bisa beramal dengan soleh yang kemudian aku sudah tinggalkan selama ini. Menyesal. Ya. Ketika sudah hadir kematian, ya, sudah menjelang ajal, baru dia tahu bahwa selama ini dia telah membuang-buang perkara yang berharga itu waktu luang dan juga kesehatannya yang selama ini sebetulnya bisa manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum min as-salihin. Dan infakkanlah dari sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada kalian, dari apa yang kami berikan rezeki atau kami berikan kepada kalian berupa rezeki, min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani, maka dia kemudian berkata, wahai Rabbku, kalau saja engkau mengakhirkan aku, tunda kematianku, ila ajalin qarib, sampai batas yang dekat, tidak perlu jauh-jauh. Batas yang dekat saja, waktu yang dekat saja. Tidak perlu terlalu lama. Berikan kesempatan untuk beribadah lagi. Fasaddaqlah aku minas sholihin, supaya aku bisa bersedekah dan aku menjadi termasuk bagian dari orang-orang yang soleh. Banyak beribadah kepada-Mu ya Allah. Tujuannya mulia. Tapi waktunya terlambat di akhir hayat. Ketika dia sudah banyak menyia-nyiakan waktunya, banyak waktu untuk bersedekah, dia tidak terus bersedekah. Banyak waktu untuk beramal dengan amal-amal soleh, maka dia sia-siakan. Banyak kemudian juga dia melewati waktu sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun dia hanya menghabiskan waktu tersebut dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang hanya mendatangkan kesenangan bagi dirinya, bercanda, tawa, riang, gembira, tanpa kemudian mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pada ayat selanjutnya. Tadi ayat surat Al-Munafiqun ayat ke 10, maka pada surat pada ayat ke 11 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walan aqrallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengakhirkan bagi suatu jiwa pun dari kematiannya apabila sudah ada kematian tadi. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka inilah dua kalimatan yang selalu kita jaga dan benar-benar. Jangan sampai kita sia-siakan kalimatan tersebut sehingga ketika sudah terluput dari kita kalimatan tadi, kita berusaha bosannya. Kalimatan tadi kalimatan yang besar, kita besar, lah. Buang-buang kenikmatan tadi dengan percuma. Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.